Shallu ala Nabi Muhammad. Maka disitulah kemudian Ibnu Athaillah mengatakan di dalam bab lain, supaya kemudian kita enggak ikut-ikutan ngatur. Bagaimana caranya? Pasrah sama Allah. Kalau dalam surat Al-Anfal ayat 2, ciri-ciri orang beriman itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau di dalam Ibnu Athaillah beliau mengatakan, ma tawakofa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Napa mawon kalau kita percaya dengan keakbaran Allah, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Tetapi sebaliknya, kalau kita percaya dengan kemampuan kita sendiri, sesuatu yang kelihatan mudah menjadi susah. Susah. Ya jadi sentor aku masuk angin ya. Ndase muter-muter kayak wong NU kae lho. Lah kayak gie. Makasih ya Jo. Mudah-mudahan pulang istrimu mateng mening ya. Pasrah. Maka ketika istri saya divonis sakit sama dokter, padahal sudah 2 tahun, Pak. Periksa baru ketahuan penyakitnya. Maka saya bilang, satu-satunya tempat yang pasti tidak pernah bohong itu cuma satu. Siapa? Allah. Tapi lucunya apa? Kita biasa dan lebih senang sambat kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Saya kasih contoh. Bu, kalau ibu perutnya lapar, itu biasanya yang diingat-ingat siapa? Restoran. Sampai rumah makan biasanya ibu-ibu ditanya apa? Bu, mau makan apa? Dan apakah restoran yang kita tuju pasti bisa menyediakan makanan yang kita minta? Belum tentu. Kadang-kadang sudah habis. Mohon maaf, hari ini kita tidak masak. Kalau perutnya lapar. Kalau motor kita rusak, siapa yang kita tuju? Bengkel. Sampai bengkel kita ditanya, Bu, motornya rusak apanya? Dan belum tentu bengkel bisa membendandani motor kita. Bisa jadi jauh lebih rusak ketika dipegang bengkel. Nomor 3. Kalau jenengan badannya sakit, siapa yang diingat-ingat? Dokter. Dan apakah ada jaminan dokter bisa menyembuhkan kita? Tidak. Buktinya 2 tahun istri saya kontrol di rumah sakit. Kata dokter enggak ada sakit apa-apa. Setelah 2 tahun baru konangan. Padahal sudah berobat habis 200 juta. Dan dokter enggak tahu. Makanya saya bilang, siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Gak pernah ditanya, langsung disontek. Kan gak ada sapi datang ditanya, sapi kuwi lara apa? Nah, langsung sontek. Saya bilang seperti itu, dokternya marah sama saya. Yang goblok itu umat Islam, Gus. Kenapa? Jelas, orang Islam itu goblok. Kenapa yang kentut bokongnya, wudu yang dicuci mukanya? Kan goblok. Saya jawab sama dengan dokter. Hujan? Karena hujan pengajian dianggap bubar. Oke? Okay? Ini tukang sonnya lebih enak pertama kali tadi saya ngomong dibanding sekarang. Mesti diutak-utak ya. Ini tukang sonnya. Tadi awal saya pegang mic itu suaranya lebih enak daripada sekarang. Cek cek. Lanjut. Las, udah kayak gini aja, Mas. Makanya kalau kamu ngeson tuh makan ngaji nguyuh cewek. Kamu ra cewek kok. Kemayu temen ya. sing dipayungi kiye ana loro, siji pejabat kudanan, nom loro wong mati. Berarti sing payungan kaya pengen cepat-cepat mati. Yaudah yuk, sebelum kita lanjutkan mumpung hujan kita solawatan. Pas mandi-mandi nih kaya, ayo le solawatan. Ya, grupnya jenengnya apa kaya? Al-Fatah. Al-Fatah. Ya cah enam sopo ngomong wong tua. Shallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim dan iman ala Ahmad. Salli iman ala Ahmad wal ali wal ashab iman ala wal Allah Allah salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali. Sekali lagi yang lebih khusus, insyaallah hujan ini membawa berkah untuk kita. Salli wa sallim daiman Allah Allah salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Terang nggih. Lanjut. Iki jamaah apa lontong ya? Coba yang di belakang kasihan payungnya, udah kehujanan. Saya juga kehujanan enggak apa-apa. Kasihan tuh payungnya. Yang mau pakai payung di tengah sawah saja sana ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya sudah, walaupun kita kehujanan seperti ini karena hujan itu aturan Allah, alhamdulillah. Santai. Ini belum seberapa. Kemarin di Banjarnegara sampai segini di lapangan banjir. Semuanya duduk. Malam tahun baru kemarin saya di Tegal sama Habib Lutfi. Air sampai segini, semuanya duduk, semangat. Ini duduk saja. Ya, duduk. Nah, duduk, enggak apa-apa. Yang mau basah-basahan saya doakan mudah-mudahan pulang kelebus semua. Endi mau sing lemu jilbabe ping endi mau? Sakawak weteng kabeh. Duduk, duduk, duduk sebelum saya lanjutkan. Mbak payungnya tutup saja, Mbak. Siap untuk dilanjutkan? Bisa tenang? Mau selawatan lagi? Udah yuk, tak kasih selawatan lagi. Semangat ya. Sekarang lagunya anak muda, mau tua-tua. Kalau tadi lagu kolonial, sekarang lagu milenial. Minta lagu apa? Kartonyono Medot Janji? Kelingan Mantan? Mundur Alon-Alon? Kelingan Mantan? Mesti galau cahaya gitu. Diangkat selawat ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami huwa habibul ladhi turja syafa'atu li kulli semangatnya digerucuk banyu sakad. Mesake temen. Nembe selawatan ya Rabbi piyur. Alhamdulillah. Lanjut. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged pinanggian malih saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka haflah atas syakur akhirus sanah santriwan santriwati wisudawan wisudawati tepeki ugi MDTA Darul Ulum wonten ing dusun Srawa Dadi Gunung Desa Celekatakan Kecamatan Pulau Sari. Hingga mugi-mugi mawon maneka majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kulo lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangan roti nang sanding meri wis munggah ngaji kursine keri. Asya Allah matur sembah sewun. Iki kursi kagem sinten mas? Ah, kagem kula ya Allah luar biasa. Niki sak jatosipun wau kelompun matur rasah kursi-kursian soale niki menutupi dan ngeling-ngelingi Al-Munsidin kados niku. Tapi luar biasa niki panitianya semangat, wali santrinya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat Darul Ulum luar biasa. Masya Allah niki asrep-asrep jawah-jawah. Niki jenengan rawuh wonten mriki musim pandemi anu bener-bener ora wedi koronan anapa anu nekat niki. Nekat. Berarti niki ngajine nekat-nekadan. Mboten, insyaallah niat manah sakjroning ati niki leres-leres dipun niati ngaos nderek ngaji ugi niat silaturahmi mugi-mugi ngantos dumugi akhiring purna tansah Gusti Allah merahmati ugi ngeridoni. Allahumma amin Allahumma. Niki pun jawah kawit jam pinten Celekatakan desane apik nemen jenenge Celekatakan. Nek teng Cilacap Celekatakan niku podo bae artine wegig. Wegig niku artine ora bisa meneng. Mula nek tenggen kula bocah ora bisa meneng diomong bocah Celekatakan bae. Apa-apa diumbrah-umbrah. Lah mriki Celekatakan artine napa? Malah wong Celekatakan ra ngerti. Celekatakan niku artine mboten saged meneng, gerake aktif. Nyatane betul nyambut gawene aktif, ngajine aktif. Muga-muga ngesuk kumpul kabeh teng surgane Gusti Allah. Allahumma. Bu. Udan. Alhamdulillah. Disyukuri niki kabeh nikmate Gusti. Sing penting dados menungsa aja senengin ndresula. Ibu ngertos ndresula? Ndresula niku basa Jerman, Pak. Ndresula niku artine ngeluh. Tapi menawi bahasane Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya menungsa niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ndresula. Diparingi udan bayan dresula, bareng diparingi udan karo panas goreng arani udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungsa, panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kenging toyane udan tinten menika insyaallah sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Allahumma amin Allahumma. Niki yakin ngajine sampai jam 5 sore? Saestu? Temenanan? Nyong munggah jam loro medune jam 5. Aku tidak bisa membayangkan amplope dawane kaya ngapa. Ya moga-moga sing dawa ngamal pahalane Allahumma. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Masya Allah ireng-ireng cie. Niki mafia selawat napa? Angge sing padha guyub rukun sing tertib ya Allah mafia selawat berarti lare mriki napa luar desa mriki? Oh luar desa nggih matur nuwun dengan image mafia selawat berarti ya sing sopan santun sing tertib luar biasa ganteng-ganteng kaya pelinteng. Saking ganteng ana sing rambuté kena wereng. Konek tanduran kenang wereng kan tandurannya abang. Lagi rambut menung sabang kaya ngono keserang wereng. Ora apa-apa ra sih ditutupi ora apa-apa Mas. Jenengan ora salah mungkin werengnya yang hilaf. Ya, matur nuwun iki nderek seneng sing penting podo tertib mbawa image yang baik kangge rencang-rencang mafia selawat bene bener-bener dipun syafaati pikantuk pitulungan kabeh Allahumma. Amin Allahumma. Tarupe duit, panggunge duit, sound sisteme duit, shotingane seneke mumpuni. Astagfirullahaladzim. Duit memang bukan segalanya, tapi zaman sekarang segalanya pakai duit. Wong pinter orangnya kel duit katon plonga plongo. Tapi wong plonga plongo sak nikinya kel duit katon pin. Maka artinya duit akan bisa manfaat kalau dipegang oleh orang yang bijak. Mula keing nopo putrane panjenengan wis digulawentah teng dalem nyambut gawe. Putra putrine ken sami ngaos sami ngaji teng madrasah teng gene tepeki. Mpun leres niki anak-anak kita ngaji teng tepeki. Onten MDTA ugi Masya Allah nderek seneng. Santri kita 17 saking lare-lare tepekin derek akhirusana. Ugi 3 santri MDTA Darul Ulum derek wisuda alhamdulillah. Mugi-mugi saged manfaat ilmune. Derek seneng niki bocah-bocah santri. Niki seragam tepeki niki nggih. Nganggo terus santri ki rasane adem, nganggo kopea, nganggo koko, nganggo sarung adem. Sarungan kan rakatokan. Adem. Jenengan adem, Mas? Adem. Iya, katokan apa ora, Mas? Oh, sarungan kabeh. Loh, niki filosofi bahwa ternyata santri niku sadurunge ngaji ilmu, mumpun ngaji adab. Contoh maaf niki. Sak larang-larange celana dalem apa nggone nganggo nang jaba? Kan mboten? Ngilmu begitu. Semakin tinggi ngilmune para santri, semakin kathah pengalamane santri, justru andap asor, tawadhu, rendah hati, jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat pamer. Mula kula ngutip saking kitab Ta'limul Muta'alim, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun dadiyosiro aliman, orang yang alim. Bu, sebelah pojok sana halo. Iya, sebelah kanan sini halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Mboten keduman. Ya Allah, mulane mangkate sing gasik. Azan ngasar napa niki nggih? Dereng. Pernahnya. Gara-gara bahasa Indonesia campur bahasa celekatrakan. Dadi ana bahasa pernahnya. Makanya ini pun badai nek pun ngasar jenengan ngabari kula nggih Bu nggih. Nek wis ngasal soleh swayai Bali. Sebelah pojok kiri, halo. Iya, masih ambekan? Alhamdulillah. Oh, jangan salah, Bu. Ambekan kita larang regane. Teng rumah sakit, Bu. 1 liter oksigen harganya 20.000 rupiah. Nitrogen 1 liter ke rumah sakit regane 10.000 rupiah. Padahal kita sedinten-dintene ambekan perlu nyedot 11.000 liter ambekan, guys. Terdiri dari 2.200 liter oksigen lan 8.700 liter nitrogen. Ayo, ditung bareng-bareng sedinten kudu bayar ambekan pira. 2.200 liter oksigen ping rega 20.000 rupiah. Ditambah 8.700 liter nitrogen ping rega 10.000 rupiah. Sama dengan 5.500 ditambah rega 87.000. Berarti sedinten gombayar ambekan etok sama dengan 90.500 rupiah sedina go ambekan etok. 90.500 rupiah ping 30 dina sebulan sama dengan 2,7 miliar ben wulan go ambekane. Aja gugupen. Tekan ngisor bedrung tak tok tak tok. 2,7 miliar ben wulan ge ambekane tok. Lho kok ana menungsa urip ning alam dunya ora gelem ngibadah, ora gelem lakoni salat, ora gelem tumindak apik lali karo selawat, ora gelem zikir kelalen karo Gusti. Niku arane sombong. Sombong teng sinten, Pak? Lah sombong kok karo Gusti Allah Zat Maha Pencipta, iku arane nantang perkara. Mulane makene iki mangkat ngaji kula ngangge masker langka sing paham mumpuni. Tapi ya ora apa-apa, dadi ora kenal mumpuni nyatane kula dadi krungu sekuping-kuping masyarakat ngomong. Ana rombongan bapak-bapak mangkat ngaji ditakoni karo Pak Banser. Kang, tumbenan mangkat ngaji? Rombongane jawab, "Iya, gie langgo hiburan." Kula krungu jane kupinge rada keri. Lah mangkat ngaji kok jare nggo hiburan. Tapi ya ora apa-apa. Embok cere sapa, mangkat ngaos mangkat ngaji pikantuk hidayah pitulungan saking ngarsane Gusti. Lanjut ngaji. Ada satu tempat yang ketika kita datang pasti masalah kita diselesaikan oleh Allah. Pasti terselesaikan. Tapi kenyataannya kita lebih sering lupa. Kalau perutnya lapar yang dicari restoran, motornya rusak yang dicari bengkel, badannya sakit yang diingat-ingat dokter. Tapi kalau kita punya masalah justru lupa dengan Allah. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu, payungnya ngapa ya payungnya? Payung. Sudah, sana saja mandi gak apa-apa. Gimana foto-foto bae. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Wonosobo, kalau Anda punya masalah keuangan, pengen menikahkan anak gak punya uang, pengen menyekolahkan anak gak punya uang, biasanya yang diingat-ingat apa? Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat biasanya cuma 2. 1 sertifikat, 2 BPKB. Piye carane sertifikatnya dilebokke bank, BPKB-ne dilebokke penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah. Apal gaweane gadekke? Orang punya utang itu menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Dan kita melakukan itu. Ibu-ibu, kalau punya masalah dengan suami, di mana kamu curhat? Dengan Allah apa dengan tetangga? Yang bisa menyelesaikan masalahmu dengan suami Allah apa tetangga? Tapi kita lebih percaya dengan tetangga. Sekarang beda lagi. Kalau punya masalah dengan suami, curhatnya di mana? Medsos. Curhatnya di mana? Facebook. Curhatnya di mana? Instagram. Ibu-ibu usia 50 tahun punya Facebook, suaminya belum pulang, tulis status di Facebook, aku kedinginan nih. Maksudnya apa coba? Dibaca sama Banser Wonosobo, komentar tak kancani po. Codot, codot. Banser punya masalah, curhat. Curhatnya di mana? Instagram. Seneng sama cewek, diambil sama orang lain. Apa curhatnya? Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Makanya diam-diam kayak kami Joy itu loh, yang penting nikah. Mbak, mbak, kalau cari suami tolong Banser. Kenapa harus Banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Wah. Kamu bilang sama Banser, doakan Naya, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa yo terus doa, singkirkan mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan. Demi halalkan kau rela berkorban. Demi halalkan kau rela berkorban. Banser gak usah pacaran. Banser malah galau. Becek ke titik, olok ke toro. Wis kebaco tak beribik, malah ditikung karo konco. Codot, codot. Cawe itu yang ngono rungokne. Tahu bulat digoreng dadaan kecil harganya 500-an. Tahu gulat kecil digoreng dadaan harganya 500-an. Masak punya kamu gede rasanya enak, kamu jual gratisan. Bah! Mergo kakean dosa awake dhewe ngumpul udan-udanan ketemu ulama belajar agama. Ini yang perlu kita dandani. Siapapun yang manut aturan pasti selamat. Amin. Tentara ikut aturan, korsa selamat. Amin. Polisi melu aturan selamat. Ada polisi enggak selamat, tentara enggak selamat, itu berarti nabrak aturan. Maka cangkeme sapa semprot-semprit bae. Ora usah semprot-semprit bae. Polisi ning kene semprotane ning kana. Kan aku kaget. Ya sudah aku hujanan enggak apa-apa ya. Saya juga ikut hujan-hujanan iki, ora apa-apa. Turun amok perkosa aku malam. Los rarewel. Kiai ini los jamaah rarewel. Sok kabeh. Ikut aturan. Kiai ikut aturan. Apa aturan kiai menurut Imam Al-Ghazali? Alladzina yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Ya selamat. Itulah alasan kenapa Gus Miftah blusukan ke lokalisasi. Kenapa saya pengajian di diskotik? Kenapa saya pengajian di tempat-tempat dunia malam? Karena saya memandang mereka dengan kacamata kasih sayang. Ternyata mereka juga butuh kenal dengan Allah. Makanya kalau di Jogja Pak dan apa ini? Pak Kasdim, kepala staf distrik militer. Saya itu apa loh, dan rem, dan dim, dan ramil. Kalau saya dan cok jaran lah ya. Lagi udan didik rame. Udah. Nyuwun sewu Gus Miftah, saking panitia nyuwun di sela-sela mau idoh untuk diadakan kotak dremis. Oh, sorban keliling kok kotak dremis. Guna untuk pembangunan musola Al-Ikhlas dan masjid tertanda panitia dremis. Aku maca lo ya. Yang kok insyaallah kita cari infak habis maghrib ya. Matane. Ikuti aturan, selamat. PNS, ada PNS di sini. Ikut aturan, selamat. Selamat, kamu PNS? Oh, bukan. Bukan, amin. Tentara, akik apik temen ya. Saya lihat batu nisan. Batu apa, Dan? Oh, dari bledek. Kok medeni temenan, delok, Dan? Wah, apik ini ya larang ini. Pamer matane. Ya udah, tak copot saja. Malah muga-muga keri, tak nggo meneh kok. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Matane. Apa-apa suruh nyopot, akeh nyopot kacamata, copot. Apa? Apa? Kacamata. Kok kamu nafsu banget sama mataku? Kacamata saya ini ampuh. Saya umroh pulang melalui bandara Jeddah. Saya pakai kacamata, saya pakai tongkat. Masuk bandara, polisi semuanya teriak-teriak, Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Kewagahan. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matane. Malah dikira wong buta. Semuanya selamat kalau mengikuti aturan. Kenapa ada kepala daerah ditangkap sama KPK? Karena nabrak aturan. Kenapa ada lurah ditangkap sama polisi? Nabrak aturan. Ada Pak Lurah di sini. Lur. Iki lurahe. Lurahe bajune NU, tak dongake mlebu surga. Bajune. Lho bajune tok. Pak Wakil Bupati. Dongake Wakil Bupati panjang umur. Wong sandonya mati, Wakil Bupati urip dhewe. Amin. Bupati, Wakil Bupati, ikut aturan, selamat. Kenapa ada bupati ditangkap sama KPK? Karena nabrak aturan. Berdasarkan pemahaman yang saya pahami, bupati wali kota yang ditangkap sama KPK sudah 120. Mudah-mudahan Wonosobo diselamatkan oleh Allah. Amin. Pak Wakil Bupati, rungokne kupingmu. Lurah yang ditangkap sama polisi dan jaksa berapa? 700 lebih. Dosanya apa? Nguntal dana desa. Pak Lurah, mriki dana desane pinten? 1,3 miliar. Eling-eling, Pak Lurah. Hewan yang mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge bajing. Pak Lurah langsung mikir, waduh salah milih kiai. Karena gak mengikuti aturan. Kenapa Nabi Muhammad menjadi sosok yang istimewa? Manut aturane Gusti Allah. Maka walaupun Kanjeng Nabi dibuli, dicaci, dihina, dimusuhi, maafi muskilah, dimusuhi ketok sekti nih. Apa maning ya? Oh, geser ke sini. Ya udah, maaf ya. Saya dekat dengan Pak Wakil Bupati saja. Mudah-mudahan Wakil Bupati ini selamat. Bagus gak Pak Wakil Bupati pengajian seperti ini? Bagus apa enggak pengajiannya gini? Matane. Ini mau tak gantak kiai ini. Wakil Bupati ini nganggo kacamata kaya tukang las. Mau tak kasihkan Pak Kiai ini. Mau dikasih Pak Kiai ya. Bu. Bu. Saya mau tanya Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati, pengajian seperti ini bagus apa enggak? Enggak bagus, tapi sangat bagus. Sangat bagus. Ngundang dewek. Kanjeng Nabi Muhammad kelihatan hebat, kenapa? Karena manut aturan. Apa yang diperintah oleh Allah laksanakan. Maka Kanjeng Nabi diuji dengan banyak ujian. Musuhnya banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Difitnah sana sini. Tidak mengurangi kemuliaan Kanjeng Nabi. Makanya Pak Wabub. Apa ini ya? Aku lah jadi mumet ndasku tadi. Arep ngadek nanti mending jalgi ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya dulu ketika awal mula pengajian Gus Miftah di kafe itu menjadi viral, saya banyak dihujat, dicaci, dimaki. Saya tidak sakit hati. Karena saya merasa itulah jalan yang memang harus saya tempuh. Orang menuduh saya macam-macam. 5 tahun yang lalu saya sudah diundang banyak acara televisi, tapi semuanya saya tolak. Sampai mbak-mbak PSK di Sarkem itu tanya sama saya begini, "Bah, kenapa setiap undangan televisi Anda tolak?" Apa jawaban saya waktu itu? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Maka saya sowan Abah Lutfi ketika saya dicaci, dimaki, dihina. Apa jawaban Habib Lutfi? Rapopo le, kamu itu baru bengkel. Yang namanya bengkel itu kadang-kadang kena gemuk, kadang-kadang kena oli, kadang-kadang bajunya kotor. Saya akui kalau saya pengajian di sana, yang saya lihat barang-barang seksi. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Sing ngaji ayu-ayu temen. Beda ning selo merto. Tuwa lemu jilbabe ping. Kemayune. Saawak wateng kabeh. Janda ya? Oh, janda. Jambu alas ning tengah sawah walimo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi rondo ndang entuk jodoh. Amin. Siapa tahu dinikahi Pak Agus. Kayak saya kemarin ngaji di Purwokerto, Pak. Ada janda tua umur 70 tahun minta dinikahi. Ya Allah. Aku ya gak mau. Kalau aku nikah dengan janda tua kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Expired. Ya gak mungkin expired. Si mending mangkat ngaji niate nggo hiburan. Ketimbang hiburane malah dadi tukang judi, malah ring tempat karaoke, mubah-mubah duit malah nggo maksiat, ya ora apa-apa mangkat ngaji niate sing nggo hiburan. Pernah kula mangkat ngaji suatu ketika rada aneh niku teng desa. Ternyata desane rada abangan, Pak. esyadoh saking bab agama. Jamangampun kumpul kelawayaipun munggah kula nembe assalamualaikum durung ngantos warahmatullahi wabarakatuh, ternyata kula langsung digonggong asu. Kula mboten tersinggung sih, cuma mandan syok. Syokene kuwi kok nembe assalamualaikum pe durung rampung langsung digonggong asu. Akhirnya kula mboten jengkel, ning panitia matane pada pating pecicil. Karo jewiti sebelah wis diomongi ke wong ning ngwasuk kon dikandangan disit. Ternyata panitiane mboten kepenak teng kula. Ngantos sampai panitia niki wajahe pada pucet. Akhirnya karena panitiane isin teng kula, jamaah sing padha ngaji ya padha ribut gara-gara kula assalamualaikum malah digonggo ngasu. Akhirnya kula matur, "Niko, Pak, Bu, kewan asu be gelem jawab salame nyong. Apa maning kita menungsa sing diparingi akal pikiran? Jarene ana pangandikan ad-dinu huwal aqlu. Ladina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya." Akhirnya kula nderek semangat ngaji teng mriki. Lah kula sumerep jenengan semangate malah ngungkuli kula. Udan-udanan teles kabeh, kayu wit lau nenggo mumpuni, bareng ditenteni dibuka maskere, cilik ireng merongo suntune. Janin jenengan rada kecewa, jebule ayune ora kayung nang gambar. Ning ternyata semangat ngaji panjenengan iki dari donatur agnianya, wali santrinya, bahkan masyarakat kabeh niki pada urun leres. Niki serba nganggo donatur, serba nganggo agnia, berarti semangate warga celakatakan luar biasa. Ono hadis Nabi mengatakan ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungsa iku sing semangat nek kanggo barang kebagusan. Wasta'in billah jaluk pitulunge karo Gusti Allah. Wala ta'jis lan ojo malesan. Bu, Bu, malesan cara wong celekatakan apa? Dalam? Sungkan. Cara piyayi mriki sungkan. Cara Cilacap mbeler. Beban. Keset. Gembeng. Corong kene? Dalam? Sami. Gembeng. Sungkan. Malesan. Wong malesan pancen ora gawe dosa, Pak. Wong sing pada sungkan, wong sing pada mbeler, pada ngomong. Lah apa salahe aku dadi wong males? Gawe dosa ora. Ngrasani wong ora. Gawe maksiat ya ora. Emang dosa dadi wong sungkan? Memang wong sungkan ora gawe dosa. Tapi arane wong sungkan ya alo lembarak, lemburuk, kedadar, kedodor, plompang, plompong, kaya gombalan petlesan kotor, nyepet-nyepeti mata, dadi beban negara. Ya memang ora dosa. Tapi jenabi ngendika akan wala ta'jis, dadi menungsa kuwi aja sungkan. Dadi menungsa niku aja mbeler, dadi menungsa ki aja males, kon padha semangat. Lah niki tenggene ta'limul muta'allim dipun jelasaken kun 'aliman. Kun artinya dados jenengan 'aliman, orang-orang yang 'alim. Wong 'alim niku tidak hanya berilmu, tapi wong 'alim niku adalah orang yang taat ibadah, mempraktekkan ibadahnya, dan yang terpenting piantun alim niku adalah al khauf minallah wedi karo Gusti. Bu, Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, ibu di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca, alhamdulillah. Satu hari satu juz kuat napa mboten? Mboten kuat. Tapi sedinten sengain kuat napa mboten? Kuat. Sengain ya cara ngen kula sengain. Cara kene apa? Sami. Bar zuhur sengain. Bar ngasar sengain. Bar maghrib pulih sengain, berarti tekan subuh ngain-ngain. Umay adem, malaikat rahmat betah teng daleme jenengan, merga umay dihiasi karo pada tadarus Quran, seneng maca solawat, seneng pada zikir. Iku ibu-ibu teng dalem nun sewu bu, umay kanggo ngibadah. Tenggene tanbihul ghafilin dijelasaken, la yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun. Malaikat rahmat boten bakal mlebet marang umay menungso, kalau mon umah menungso niku maaf esih ono asune. Kula ulang, la yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun. Malaikat rahmat boten bakal mlebet marang umay menungso, kalamon umay menungso niku tesih ono asune. Ngapunten, anjing, guguk, mbawung niku duweni najis mughaladzah. Betul. Dan ternyata menungso niku juga kepanggonan najis, Pak. Kadang najis e menungso niku ora sing kotor tok, termasuk wong gawe sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemetik, kuminter, kementus, semugi, kumayu, gumagah, niku juga perbuatan kotor. Mula ternyata malaikat rahmat boten bakal mlebet marang umay menungso, kalamon atine menungso tesih ono asune. Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, lansak panunggalane. Mulane nggone maca Quran boten namung teng lati, ning bisa nyuceni ati insya Allah. Bar maghrib sengain tekan subuh nganti sengain-ngain jenengan maca Quran, umay adem, malaikat rahmat betah, putrane pan mapan sare dilus-lus karo zikir, aja lali nggone zikir, masak yo karo zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, uli rong puluh. Nyambel aja ketinggalan karo istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah rong puluh. Masak karo istighfar, nyuci karo istighfar. Apa maling jenengan karo nyambel ya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah rong puluh sampai layaih mencolot. Dalu putane sare ya dilus-lus karo istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah rong puluh. Putane pun sare giliran bapane. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah rong puluh. Dadi sedinten gone zikir pun ping pinten satus. Namanya istiana fil ibadah, rumah tangga ning jeren ibadah tok isine. Akhirnya teng dalem pun adem rasane, tenang keluargane. Apa mali sing seneng podo tadarus Quran, apa mene sing podo seneng maca solawat, ora ketinggalan gone zikir. Mugo-mugo segala hajate tansa dijabah. Allahumma amin. Allahumma bu ibu, mukjizate Quran sehuruf diwaca dadi pahala. Lewih-lewih khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapi-api ke menungso sing kersa maca Quran lan belajar ngamalaken insya Allah. Sampai sing maca Qur'ane kurang fasih tetep entuk bagian pahala. sing maca Qur'ane teh sih grotal gratul pahalane kali grotale siji gratule siji kan lumayan. Monggo wong kita wong nang dhuwinah dhuwiat sekali-kali kenal kek karo Mbah Gus Dur begitu. Rebanane ditutuk. Ibune lambene selawatan, lambene tutuke. Dadi kebablasan lambene. Basa luse maning lati. Nek cara basang kene napa? Dalem. Oh lambe pada bae ya wis. Monggo selawatan kersane tambah berkah pengawasane. Ternyata niki juga pikantuk pengumuman dari panitia. Pengumuman niki amanat dados kula sampaikaken. Mumpuni kayong surat cinta. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini semuanya dari wali santri dan seluruh warga masyarakat Celekatakan. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk renovasi madrasah, duitnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Lah niki, supaya kabar buruknya jadi kabar baik, jenengan badhe disuwuni sedakuan kinten-kinten ikhlas napa mboten? Saestu temenan. Nek ikhlas monggo ibu-ibu sami ngrogoh sak dompet. Sing ora nggawa dompet ya utang disit karo sebelahe. Sesuk nek ketemu disarutangi. Monggo bapak-bapak sami ngrogoh katok. Sarungan ora katokan ya, Pak. Kelalen. Monggo sing maringi 5000 alhamdulillah. Mung maringi 2000 ya ora apa-apa. Ikhlas niku kuwate ati. Syukur sangat sing maringi akeh yo ikhlas ben entuk barokah. Allahumma. Monggo ibu-ibu persiapan sing awe 2000 yo ora apa-apa. Tapi kan sing awe 2000 nang akhirat ganjarannya mung entuk ceplik. Ngertos ceplik. Lampu teplok. Cara Cilacap sentir alias dion. Cara mriki ceplik sing awe sedidik nang akhirat ganjarane mung entuk ceplik. Sing awe 10.000 tekan 20.000 entuk lampu listrik neon Philip. Tapi mung 5 watt. Lah sesuk sing maringi akeh tur ikhlas ganjarane ning akhirat entuk lampu cementor Padang plus full AC. Mulane monggo saya kelase panjenengan niki panitia akan gelar sorban keliling ugi kotak infak. Monggo panjenengan memberikan saikhlasipun panjenengan dene berkah madrasae maslahah masyarakate. Allahumma. Susui anaknya menggunakan ASI menurut Al-Qur'an berapa tahun? Aturannya berapa tahun? 2. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyuti marrodo'ah. Menurut aturan menyusui bayi itu 2 tahun, tapi kan banyak orang yang melanggar. Baru 6 bulan sudah diganti susu kaleng, padahal susu kaleng itu susu sapi. Maka kalau diajak pengajian begitu besar jawabane emoh mergo anake sapi. Api susu sapi kalah sama susu ibu. ASI air susu ibu, bukan asap air susu sapi. Bagaimanapun ASI itu punya banyak kelebihan Pak Wakil Bupati. Praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Pengajian bisa, tandur bisa, neng sawah bisa, neng pasar bisa. ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Kan ora ono ASI penyok, ora ono. Dan yang jelas ASI itu demokratis, maksudnya bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum, BH. Supaya tidak gampang dipegang oleh orang lain. Makanya kenapa sapi itu gampang dipegang? Karena sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan gak ada sapi behanan, gak ada. Maka saya belajar dari kisah manutnya Kanjeng Nabi dengan Allah. Kalau kemudian kita hari ini memperingati Maulid Nabi, saya pengen Anda semua memahami kenapa Nabi Muhammad jadi orang hebat. Karena begitu patuhnya dengan aturan Allah. Panitia siap-siap kotak infak. Minta infak siap-siap. Sebentar lagi 5 menit lagi kotak infaknya keluar. Nyanyi lagi ya. Lagunya apa? Kartanya nengawi mada janjimu. Ngerti lagunya? Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Mien wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Iki mau foto-foto wae iki. Fotografer. Yuk kok nain pake siap-siap. Sedera kita sedaya jalar. Estri anem lan tuwa, anem lan tuwa. Mumpung urip padha ilinga, golek sangu go sangu lunga. Mumpung urip padha ilinga, golek sangu go sangu lunga. Salatullah salamullah. Kuasa ora gelem mesti dipaksa. Timbalane kang maha kuasa ora gelem mesti dipaksa. Salatullah salamullah. Rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Salatullah salamullah ala rasulillah bantal tanpa geloso. Turu dewe ra ono kancane tanpa bantal tanpa geloso. Salatullah salamullah. Diuruki di ambyang-ambyang, diuruki di sini. tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang tangga-tangga padha sambang yen nangis kaya wong nembang salatullah jora tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mendoakan yang mati anaknya saya doakan dulu bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai kaya ngono yo ora diaminke ah telat malaikate minggat diulangi ya bareng-bareng ya diaminke sing banter ya aja telat ya prok prok prok jadi apa kiai ulangi bocah cilik diwulang ngaji durung goblok ngenteni cangkemku mingkem kiai amin kan aku capek ulangi ya bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek selawatan oh, salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah sekali lagi yang paling kencang untuk Wonosobo salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad salli alaihi. Warganya Pak Wakil Bupati luar biasa ini, tepuk tangan untuk Wonosobo. Ini belangkon saya masih untuk ngaji lagi, kalau basah bahaya ini. Lanjut matane matane ada Pak Dandim sehat dan nanti aja ya Pak Wagub Pak Wabub apa kacamata kalau Pak Agus kacamata diprotes karena hujan saya belum pernah buka kacamata di Selomerto saya buka. Ah, matane. Saya itu pakai kacamata, tujuannya satu. Kalau ada jamaah cantik saya ngelirik enggak kelihatan. Modus matane. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebagai hambanya Allah siap mengikuti aturan? Siap mengikuti aturan sebagai warga negara Indonesia? Siap. Peraturan yang ada di Indonesia, semua warga negara Indonesia wajib mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. berideologikan Pancasila. Anda selamat. Makanya kalau hari ini orang pengen ngerubah aturan Pancasila mau diganti dengan yang lain, mohon maaf, silakan tinggalkan Indo. Makanya kenapa saya tadi membuat syair itu Pak Agus. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. Ya kalau tidak suka dengan presidennya gampang, besok pemilu nyalon dewek. Gen apa mboten? Saniki aturan undang-undang Pak Jokowi kali Kiai Ma'ruf pun dilantik, maka kewajiban warga mengikuti aturan. Selesai. Betul. Ini aturan hari ini yang pengen saya sampaikan kepada kita semuanya. Ditirukan. Mudah-mudahan pejabat di Wonosobo selamat, rakyatnya selamat, kiainya selamat, santrinya selamat. Ojo neko-neko. Kok amin matane terokke? Amin. Ojo neko-neko. Ojo leno. Ojo nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Lagu utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Lah kapan? Apa yang buatan Pak Agus? Hei, tos dong. Pejabat niku ditangkap karo KPK mergo neko, neko, mergo nakal. Maka kita doakan mudah-mudahan pejabatnya tidak nakal. Amin. Selaku hamba Allah yang tadi kita bahas, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Selama itu kita lakukan, insya Allah selamat. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat-semangat nemen luar biasa. Bujang-bujang matur nuwun sudan-udanan. Nggih niki mewakili semangate warga masyarakat Celakatakan matur nuwun. Aku padamu. Padamu negeri. Aja salah paham. Monggo kotak infake tetep berjalan, sorbane keliling, ngajine dilanjut. Kula mewakili segenap panitia pembangunan Madrasah Darul Ulum mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing apen-apen turu tak dongake lemu kaya sapiku. Makasih kan sampun ikhlas memberikan sebagian harta panjenengan, mugi-mugi dipari rejeki ingkang kathah, rejekine kanggo sangu ibadah, ibadah ingkang istiqomah, beto manfaat, beto barokah. Amin Allahumma. Niki yakin ngajine sampai jam 5 sore. Ibune kuat. Bapane sanggup. Bapane sanggup, ibune kuat ora mudun-mudun. Pengajiane maksude sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jebule dados piantun alim, tanggung jawabe ageng. Mula jeng Nabi ngendika akan kun aliman, kulon jenang sedaya ken dados piantun alim. Taat ibadah yo berilmu yo ngamalaken ilmune. Maka para asatid asatidah, poro kiai, piantun alim niku persis kayong buah nangka. Nangka cara celekatakan nopo bu? What? Cecek? Cecek? Kayak judul lagu cecek, cecek di dinding. Oh iya, sabar sabar. Cara mriki cecek. Nek sing tesi pentil kan arane babal. Leres nggih? Sak kakange babal arane gori. Betul. Sak kakange guri nang Cilacap arane ketewel. Carang kene cecek. Lah sak kakange cecek nembe nek mateng diarani nangka. Nangka truk. Ora usah melu iku campur. melu mbayari ora. Tapi melu urunan. Urunan kabeh niki. Oh, berarti niki judule kula Kiai Urunan. Cecek wijine akeh tapi gak pernah pamer. Jenengan pernah meriksani anak cecek wijine nang jaba? Kecuali cecek dipangan codot. Kekuarane cecek ora waras. Cecek wijine akeh gak pernah pamer. Orang kalau semakin tinggi ilmunya, semakin kathah pengalamane, semakin kathah banda dunyane, justru semakin andhap asor, rendah hati, tau wadu, mboten nate pamer karo ilmune, mboten nate pamer banda dunyane. Contoh hari ini Ustaz Nizar lungguh teng andhap sampai-sampai makan dukuh. Monggo diterasakan Pak Ustaz. Jadi enggak enak. Mau mangan ora sidak. Pak Kiai sinasa ilmune tinggi tetep kersa hadir wonten mriki. Padahal rawuhan mriki mung sekedar ngrungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Karena napa Pak Kiai ilmune kadang enggak pamer ilmu. Enggak gila harta, enggak gila hormat boten, malah justru ngamalaken ilmune nikulah para kiai, wijine akeh ora pamer. Cecek wijine akeh ora pamer, mulane cecek nek mateng rasane leg, rasane leg manis. Legi kan manis. Jenengan ngandika legi nyong ngomong manis kan lengkap. Cecek niku senyumnya manis, ibadahnya manis, ilmunya manis, sekelakuane niku akhlake manis. Mulane cecek nek mateng rasane leg, rasane leg, mambune wang wangi. Piantun alim sampai kapanpun akan tetap dikenang wangine, akan tetap dikenang legine. Contoh niki, wong Nahdlatul Ulama pasti teng dalem niku rata-rata kagungan gambaripun Syekhona Hasyim Asy'ari. Dipirsani gambare tok be gawe adem ati. Nikulah Kanjeng Nabi ngendikaaken, ala uhbirukum tuharrama alaihi nar. Para sahabat, tak kowe ngerti menungso-menungso sing haram kecium geni neraka. Gelem tak kowe ngerti apa ora? Sahabat mangsuli, bala ya Rasulullah purun. Sinten niku ya Rasul wong-wong sing haram kecium geni neraka? Kata Nabi, diantaranya yang pertama adalah orang-orang yang hayyin. Hayyin niku artinya wong-wong sing padang pasuryane, teduh wajahnya, dideleng nyenengi. Sebab napa? Praktek dari syariat nggone ngibadah. Mula piantun kok sholat, wong kok jaga sholat, wong jaga wudu, wajahe padang. Sinten wong celekatakan sholat kabeh Allahumma. Mulane kawit mau pada hutan aku ngomong durung mandeg-mandeg. Soale jenengan wong jaga wudu, nampak teng kula aurane positif, akhire kula ngomong langkah mandege. Wong jaga wudu wajahe padang, lha niki wajahe padang. Nang ngarep ki padang wajahe walaupun enggak ganteng-ganteng amat. Wong jaga wudu wajahe ketara, wajahe nyenengi, wajahe adem, aurane positif. Mula bapane kula wong ireng, Pak, wong anu bapane kula nggih dina-dina tukang ngarit nggo pakan wedhus. Ning alhamdulillah bisa jaga wudu. Pada-pada ireng wajahe bapane kula padang, wingi Cilacap banjir udan terus bedhek ngampar-ampar bengi mati lampu dep, bapane kula wajahe mencorong. Itemenan nggone guyu rasa ngece. Saestu niku mergan jaga wudu wajahe bapane kula padang, bengi peteng dedet mati lampu, bapane kula wajahe mencorong, saleh bapane kula tukang ngubur welut. Wong tukang ngubur welut kan bathuke mencorong. Soale ana baterene. Wong jaga ibadah, wong jaga kesucian wudu, niku artinya secara harfiah anggota badan disuceni wudu, anggota badan derek nglakoni sholat, di luar sholat akhlake sholat. di luar wudu akhlaki yo kudu suci. Jujur mawon kalau selawe tahun sepriki durung bojo-bojo, jujur aku lagi jatuh cinta karo lurah. Itu lurah celakatrakan. Angger lurah celakatrakan pancen lagi diseneng yang mang mumpuni, pasti hari ini rawuh. Adegi Pak Lurah celakatrakan mboten rawuh amargi sawe kepanggih kali Pak Bupati Pemalang. Bupatinya baru nggih, Bu? Anje, siapapun yang jadi pemimpin kita, mudah-mudahan pemimpin sing adil, pemimpin yang dijauhkan dari sifat zalim, bisa makmurakan Pemalang dunia akhirat ya Allahumma. Selawe tahun kula dereng bojo-bojo lagi jatuh cinta karo lurah. Lurah bukan sembarang lurah, kula lagi jatuh cinta karo lurah Bodronoyo. Sinten lurah Bodronoyo ngene Kumbah Semar. Kula wingi ngaji karo Pak Kiai tumbenan sanget kula niku dipun paringi buku niku sanes kitab ning kula diparingi buku niku judule Tokoh Pewayangan. Pertama kula buka tokoh wayangnya adalah Mbah Semar. Wetenge gedhe, bokonge gedhe. Diarani lanang tapi kayong wadon. Dari wadon tapi kayong lanang. Duwe sanggul. Lambene abang menger-menger kayak liftike wong wadon celakatakan. Tapi ternyata ini konten maknane bahwa ternyata Mbah Semar niki ngibadahe luar biasa. Salate ngibadahe Mbah Semar orang nganggo jadwal. Bukan berarti salate sakarepe dhewek niku mboten. Ngibadahe Mbah Semar mboten ngangge jadwal karena sajadahe Mbah Semar adalah seluruh ngalam dunya niki. Sebab salate Mbah Semar lungguhe dadi salate Mbah Semar. Guyonane dadi salate Mbah Semar. Nyambut gawene ngibadahe Mbah Semar. Nggone nyangkul nang kebon salate Mbah Semar. Terus setiap aktivitas Mbah Semar niku adalah hal ngibadah. Maka artinya wong-wong sing hayin, wong-wong sing haram kecium genine neraka, padang wajahe, padang pasuryane, teduh mukanya niku karena didapat wong-wong sing padha jaga kesucian wudu. Di luar wudu akhlaknya tetap wudu. Niki tutuk tangan wis disuceni wudu, seluruh anggota badan disuceni wudu. Tangane disuceni wudu artine nyambut gawe nang dalan sing barang sae. Niki suku samparan wis disuceni wudu, nyangkul nang kebon aja njejeki patoke tanggane. Macul karo njejeki patok. Wudu wong kene kono. Cilacap ngarani nyong apa? Oh, dadi wong Cilacap kae gua nu ketularan wong kene. Sane Cilacap, sane celekatakan kana ngisolangi tado. Tutuke wis disuceni wudu. Dahar sing halal, ngomong sing apik, ora pareng ngrasani tanggane. Nyumpan takon karo sebelah tengen kawit mau melas nemen karo mangani tahu gejrot. Anu tuku dewek ibu nggih. Bu. Assalamualaikum. Ana wong wadon pake jilbab. Dinandina salat ora ketinggalan, seneng tadarus Quran. Tapi tutuke esing rasani tanggane. Kowe kira-kira sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa jilbabe? Sing salah lambene. Jarene tutuke disuceni wudu. Arep maca Quran be wudu disit apa maning wis maca Quran? Nggone maca Quran bener, ngajine bener, salate ayuh salat. Ning kok esi kelakuane ala, sing salah dudu ngibadahe. Mungkin nggone ngibadah dereng dipraktekna dalam kehidupan sehari-hari. Kayong contoh niki sing tesi lagi rame viral. Penyanyi gambus ora usah disebut namane malah ngrasani. Ora usah ngurusi kutile wong liya, wong dhewe kutil. Ki lagi diperlihatkan kutile nang Gusti Allah. Meriko duwe kutil, kita punya mulut. Ning jangan lupa, kita punya kutil, orang lain juga punya mulut. Ora usah ngurusi aibe wong liya. Mumpuni hari ini masih diundang teng celakatakan, masih ditunggu kali jenengan, mungkin karena kulotasi ditutup aibe. Saking gampangnya Gustalo ngasorakan derajate menungso, yo saking gampangnya Allah ngangkat derajate menungso. Lu kudu eling kabeh menungso duwe salah, menungso duwe aib. Ora usah ngurusi aibe wong liya, pikiran aibe dewek-dewek, ayuh pada tobat insya insya. Niki pada ngasih cerindil kayak gie, esi tetep diterusna sampai jam 5 sore. Masya Allah, matur nuwun sangat mas-mas mafia solawat. Banser juga luar biasa, banser ngadeg ngeyeyer. Mending lurah celakatakan bengkok-bengkok lumayan. Lah banser siapa sing pan gaji, siapa sing pan bayar. Jangankan bayaran, kadang-kadang rokok wira metu. Sing sabar ya mas banser. Matur nuwun. Mas banser masih bujang? Iya, senyumnya mencurigakan. Atau nuwun mas banser, netesi bujang ya moga-moga duweni bojo istri ingkang solihah sing saged nderek ngancani kumpul teng sorgane Gusti Allah. Allahumma jane seneng nek de bojo banser mesti bali ngaji berkate akeh. Ih tenanan jenenge wong mangan berkat iku wis didongani karo kiai, insyaallah langkung manfaat. Allahumma je matur sembah suwun Pak Kiai sugeng kondur. Kiai amargi kiai tesih kagungan tanggung jawab malih kalian para santri. Matur sembah suwun kiai sampun tindak rawuh wonten ing madrasah Darul Ulum. Mugi-mugi rawuhipun para kiai niki rawuh napa kondur. Onje ngapunten nuwun sewu kiai. Diterasaken napa niki wayahe kula ken mandhap? Oh mboten. Oh terus sampai jam 5 sonten niki. Masyaallah, matur sembah suwun kiai. Mugi-mugi rawuhipun para kiai kita tansah beto manfaat maslahah barokah kagem sedaya warga masyarakat wonten mriki. Allahumma. Lanjut. Terus. Estu. Tenanan. Masyaallah, kopi mana kopi? Shalawat ala Nabi Muhammad. Mumpung udane deres selawat hasbi robbi bareng-bareng. Shalawat ala Nabi Muhammad. Hasbi robbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad hasbi rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi ya Allah ma fi qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, saksikanlah kami hamba-hambamu di Wonosobo ini ya Allah. Di tengah hujan rahmat yang kau berikan kepada kami ya Allah, kami rela berbasah-basahan ya Allah. Kami rela berbasah-basahan ya Allah. Sementara karena kami mencintai engkau ya Allah, karena kami mencintai Rasulmu ya Allah, karena kami mencintai Nabimu ya Allah, karena mencintai ulama'mu ya Allah, karena kami mencintai kiai-mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hujan siang hari ini ya Allah, menjadi wasilah kami mendapatkan cintamu ya Allah, menjadi wasilah kami mendapatkan cinta nabimu ya Allah, menjadi wasilah kami bersumber kepada bersama kiai kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah, turunkanlah rahmatmu melalui hujan ini ya Allah, engkau buka pintu maghfirahmu untuk kami ya Allah, engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, engkau ampuni semua kesalahan kami ya Allah, kesalahan orang tua kami ya Allah, dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ya Allah ya Rabb. Di hujan yang semakin deras ini ya Allah, kami memohon kepadamu, siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, engkau angkat penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, engkau berikan kebahagiaan kepadanya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah, engkau berikan solusinya ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan ya Allah, kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleha. Dan berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan satu saat nanti ya Allah, ketika engkau panggil kami untuk menghadap kepadamu ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami berkumpul di dalam surgamu bersama kiai-kiai kami ya Allah, di dalam surgamu bersama orang tua kami ya Allah, di dalam surgamu berserta keluarga kami ya Allah, di dalam surgamu bersama para ulama kami ya Allah, di dalam surgamu bersama para wali-walimu ya Allah, di dalam surgamu bersama nabimu ya Allah, wabil khusus di dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nika ki bahas apa dadi kelalen aku? Bahas dalam oh, gambus. Oh iya. Dia punya kutil, kita juga punya kutil. Ora usah mikiri kutile wong liya. Saking gampangnya Allah ngangkat derajate menungso, yo saking gampangnya Allah ngasoraken derajate menungso. Nun sewu jujur kemawon, kulo nggih kedah menyadari, kulo saged diundang wonten mriki pertama yo karena kulo nitori ngendikane para kiai. Yang kedua, karena istu-istu wasilah kulo nderek ngaos dilalah juara tenggene Indosiar pancen 2014, mungkin jenengan melu SMS teng kulo, betul. Matur nuwun, wasilah SMS jenengan kulo juara setunggal 2014 teng Indosiar. Hadiahe jujur mawon 100 juta. Lajeng pake tumroe namung setunggal wong. Ning kulo pikantuk hadiah 100 juta ning utange niku sampai 300 juta nggo mbayar SMS. Dadi bali juara setunggal malah utange pirang-pirang. Ya rapopo, alhamdulillah berkah wis bisa nyarutang. Sing mangkat umroh kula pasraken mae kula, biyunge kula mangkat. Ning pake kula iri cemburu. Pake kula ngomong, "Mosok mu biyunge tok sing mangkat, aku kapan mumpuni?" Akhire kula, "Nggih Pak, kula tak usaha mados ngilmu melik mbok jere sapa diangkat derajate berkah ngilmune." Tenanan akhire 2017 londerek lomba aksi Asia juara setunggal Mali guys. Pikantuk hadiah 150 juta kanggo nyarutang sing 2014. Ning alhamdulillah paket umrohe pikantuk kalih wong. Akhirnya sing mangket mboten namung Pak Ekulo sesarengan kalih kula. Dados alhamdulillah wis lunga umroh. Tapi niki lagi ngumpul-ngumpulaken golonga kaji. Mula niku panitia sing pengertian selagi ngumpulaken. Guyonan Pak panitia. Panitiane langsung padha pucet. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Orang-orang yang haram kecium genine neraka, yang pertama hayyin. Wong-wong sing padang pasuryane didapat mergo iso njogo wudune, njogo salate, njogo ngibadahe. Yang kedua, orang yang haram kecium genine neraka, geniku menungsa ingkang layin. Layiniku wong-wong sing apik ucapane, sae ngendikane, gak pernah nyidrani atine wong. Upamane gawe salah niki tutuk gampang jaluk ngapura, lan gampang ngapurani kalau tiang sanes. Lho niku ngapunten, gampang jaluk ngapura tapi paling susah ngapurani, betul. Ning lebih angel wong sing duwe kesadaran menyadari kesalahan niku sing lebih angel. Ning kok menungso kagungan tutuk niki berusaha mboten nyakiti atine tiyang sane, sadar ketika ucapannya menyakiti hati orang lain, jaluk ngapura kanti tidak merasa rendah hati, mboten merasa dheweke asor, ning bener-bener piyambake tulus mergo sakjroning ngati njaluk ngapura. Niki wong-wong sing ucapane apik, ngendikane sae, wong-wong sing haram kecium geni neraka. Mula jenabi ndawaken tanggene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Padang pasuryane, lisane sae ngendikane. Yang ketiga, haram kecium geni neraka sebab orang-orang yang qoribin. Napa Bu? Lho jare tekan jam 5 ning kok jam 3 wis ora padha konsentrasi. Makane niki kula bali sepindah mali calling nang arep dhewe salah. Hayyin layyin, sing ketiga qoribin. Wong-wong sing seneng nyambungake tali peseduluran. Njogo apik tenanan sedulurane. Bu, jenengan gadah tangga napa mboten? Alhamdulillah niku dulure sampean sing paling utama. Soale ana apa-apa pasti sing tulung pertama niku tanggane sampean. Betul. Jenengan dulure akeh tapi kan padha ning Kalimantan. Kakange jenengan sugih ning Jakarta pengusaha konveksi, tapi jenengan kagungan hajat sing dadi rewang sinten? Tanggane sampean. Jenengan sakit sing tilik sinten? Tanggane sampean. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Umahe kebakaran, sing tulung pertama sinten? Tanggane jenengan. Apa dumen jenengan kakange sugih dinteni bali saka Jakarta? Tekan kene umahe entek bersih. Mulane sing paling angel iku Pak jaga rasa. Apa male umah perek-perekan ngeten iki sampe ngentut be suarane mantul. Kudu bener-bener jaga rasa. Nduwe wit-wit jambu umpama, nduwe wit-wit pelem umpama. Wite tanahe teng tanahe jenengan. Tapi kok godhonge ngeyombyok sampe umahe tanggane sampean. Jenengan pengertian. Ramawi diperintah niku wite ditutui. What is a ditutui? Dipencelasi guys. Cara Cilacap ditutui, cara mriki napa? Sami. Senenge madan-madani. Golek ta sing liyane ngkat monyong mikir. Duwe selokan. Maaf niki ngapunten. Katone barang sepele. Ning kadang-kadang larani ati, Bu. Duwe selokan. Sing disolek, sek solek lah. ketoro durung minum susu niki. Selokan cara kene apa ben ora angel aku ngomong. What? Kalen. Duwe kalenan niki sier. Cara umumnya ya comberan ngaten niku. Duwe kalenan dalan banyu, sing duwe dalan banyu sing lebih tuwa. Dilalah sing keliwatan kalenan kuwi wong sing lebih enom. Dilalah sing tua kemproh. Banyu habis nyuci piring buang aring kalenan, nyuci baju banyune buang teng kalenan, sak kotor-kotore kalenan gara-gara sing tuwek. Ning ternyata sing nom arep negur ora kepenak, ora ditegur merugikan. Lha dadi wong kuwi sing kudu iso njaga rasa. Dilalah duwe talang-talang banyu. Pancen talange nggone sampean ning banyune ternyata kumpule tenggone omahe tanggane sampean. Yo jenengan sing pengertian paling susah niku njaga rasa. Mula dadi wong kuwi sing bener-bener iso njaga rasa. Memang susah tapi yo belajar sesarengan. Moga-moga dadi wong sing bener-bener koripin dikumpulake teng swargane Gusti Allah bareng-bareng wong celekatakan Allahumma. Allahumma. Yang keempat, orang-orang yang haram kecium geni neraka, geni kuang sing sahlin, senang mempermudah suatu perkara yang sulit. Oh, jujur mamon kula swantem riki modal akeh, Pak. Sepisan kula niki kedah sehat zahir batin. Soale musim kados niki napa malih kula dari Cilacap jenengan piyayi Pemalang wis beda kabupaten jenengan ngangge masker saya pakai masker ning kula niki supire kula asistene kula kula pribadi niki hampir 14 hari sekali dipun suntik pundut darahe nggih niku rapid test minimal ingkang antigen sing genos malah kula dereng pernah nyicipi soalnya genos niku nganggo abab. Ababe semprotaken teng plastik sing disiapaken karo dinas kesehatan mangke dicek ana virus koronane napa mboten. Lah nek kula niki mpun langganan teng Siaga Medika ning wingi dinten Senin kula antigen wonten ing ngene Kebumen teng PKU Muhammadiyah Gombong mergo dilalah kula ngaji teng mriko bareng kula dipun antigen. Antigen niku ditunjuk telake karo irunge nganggo kodekan kobok sing dawane sementen iki nek ditusuk niku ya jane ya mandan sakit sakitnya bagaikan ditusuk kenyataan hidup langsung langsung merkabak ning alhamdulillah saben kula rapid utawi PCR wingi lajeng wingi antigen alhamdulillah hasilnya selalu negatif corona. Kenapa kula bolak-balik antigen, swab utawi genos utawi rapid? Soale kula niki dinten-dinten kepanggih wong akeh. Kula mireng kabar virus corona saged nular dari maaf muncrate idu. Lho kiai mubalik mubaligha diundang ceramah kan dintenteni muncrat-muncrate. Lah karena kula niki negatif corona muncrat-muncrat mriki insyaallah aman. Yo pemerintah tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang pengajian, tidak melarang hajatan. Yang dilarang adalah kumpul-kumpul terlalu suwe. Lah niki kumpule impun suwe napa dereng? Oh dereng. Jenengan sing pinter apa aku sing dibodoni? Salu ala Nabi Muhammad. Tanggene ta'limul muta'alim kun aliman. Dadosa kula jenengan sedaya wong alim, urung mampu dadi wong alim au muta'alliman. Kula panjenengan sedaya dadi menungsa kon padha sregep nga sregep nga ngaos. Karo kiai ora basa. Ulangi. Kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Oh, sing sepuh ora usah basa. Kan kudune sing nom ngurmati sing sepuh. Pancen cah jaman saene iki longko sing saged basa krama. Kaya kayane iki sing rambuté kuning-kuning keserang wereng niki. tapi aku ora ngarani mbok jero sapa malah langkung saya lagi ketimbang aku ya ora ngerti. Saman saniki, Pak. Halo. Assalamualaikum. Cah jaman saniki longko sing saged basa krama. Betul. Aku pernah ki mangkat ngaji kesasar aku takon karo cah bujang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kula badhe nyun piterang, Mas. Badhe ngaji teng Masjid Al Ikhlas niku kula kesasar. Niki saking mriki Masjid Al Ikhlas sebelah pundi? Oh, Masjid Al Ikhlas Mbak saka kene jeneng lewat delen sing tesi gregelen. Maka lurus ngidel mawon. Dugi pertigen niku jenengan nono bulak sabin sing kata sawae. Tesi lurus ngidel mangke njur mledes gregel. Pinter bocah ning klu mumet. Ki bocah ngomong bahasa planet ngendi? Ya ya Mas, aku mlebu ring mobil. Yo rembugan karo supir kula, Mas jarene bocah bujang iku Masjid Al Ikhlas saka kene lewat delen sing tesi gregelen. Pancen iku margine durung aspalan. Ngene matur ki delen sing tesi gregelen. Lurus ngidel, mon sing tak pikir ki ngidele. Mungkin cah bujang kuwi mikire ngalor dadi ngaler, ngulon dadi ngilen, lho yo ngidul kok malah ngidel. Ngidel mawon Mas, make dugi pertigen jenengan mledes gregel. Ana bulak sabin sing kata sawae. Lho bulak sabin kok sing kata sawae? Lah niku basa aluse sawah kan sabin. Lah cah bujang niku ngomongnya lebih tepat malah bulak sabin sing kata sawae. Tesi lurus ngiden mledes gregel. Panci tepat alamate. Ning pancen jaman saniki Pak jare cah Jawa ning mboten saged basa krama. Hanya teng madrasah. Bahkan teng gene pondok ingkang salaf ingkang tesi ngagem basa krama. Adep niku nomor siji. Yo pesantren modern yo sae. Mu memang bahasane niku kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris kali bahasa Arab. Nah, tapi nek teng gene salaf niku estu niku tesi ngagem basa krama bocah ki santri ning ngarepe ki lungune lungguh ki sampe ngesot dilakoni nganti dempe-dempe adab niku luar biasa. Mula nek jenengan tiang sepuh sampe rako berngaji yo titipaken putane jenggene madrasah. Mbok jere sapa wasilah putane jenengan sing padha ngaji ning kene pondok sesuk teng akhirat iso nangting tiang sepuh mlebet swarga. Allahumma amin Allahumma. Santri es sanggup a akan eneruskan tek tuntunan RI. RI napa? Republik Indonesia. Ya bener tapi kan kurang pas. Santri es sanggup a akan eneruskan tek tuntunan RI niku Rasul Ilahi Republik Indonesia nang ngarep dewe. Banter. Salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lo ngaji ngatur jiwa dandani ati. Kis podo ngaji ning madrasah napa dereng? Masya Allah luar biasa. Lagi podo mondok? Oh ya senyumnya mencurigakan. Isara popo. Tapi ngaji ning madrasah. Pernah ngaji ning TPQ? Oh ya ngone keyip-keyip kok aku rada ora percaya. Secara apa-apa sing penting padha melu selawatan ngaji kumpul karo sing wong ngaji muga-muga ketularan ngilmune. Allahumma Bu putane njenengan ngaji teng Darul Ulum kin sami bayar napa mboten? Bayar padha karo nang Cilacap mriki sawulan kin bayar pinten? 15.000. Murah napa murah? Enteng napa enteng? Ya jelas senteng, bapak rokok sedinten pinten bungkus pak? Rong bungkus, ya laku ya sepur. Sepur berutut. Paling murah seniki rokok napa pak? Mustang. Rokok Mustang sebungkus regine pinten? 8.000 per rong bungkus berarti 16.000. 16.000 ping, 30 dinosel. Ya Allah 400.000 lebih sebulan rokok ketok. Ki rokok Mustang, Pak. Mustang apa Mustang? Mustang. Mustang apa Mustang? Mustang. Tulisannya Mustang. Bahasa Inggris macane kan Mustang ya, Rosal. Wis laku ora iso bahasa Inggris, Mas. Niki ngajine ngangge bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Jawa. Apa bahasa Inggris? Nantang perkara ibu-ibu sebelah kono. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace also we can get together on the celakatakan. Celakatakan our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Mas Faruk amin amin emang ngerti artinya. Iya, kirain Mas Faruk di sini udah pindah di sana. Cie. Aku apale karo Mas Faruk karo Mas Tio karo Ustate. Ya ternyata Mas Faruk sudah ada pawangnya. Kalau Mas Tio kan belum ada pawangnya. Tapi kan umurnya paling baru 18 tahun. Lah aku kok selawe tahun. Aduh temennya serapa pola aku golek wong celakatakan bae. Akeh sing pucang celakatakan. Mbok cerita sapa aku tadi wong celakatakan. Ya ta oh banser. Ya nek banser uli berkat. Serapa-apa dina-dina timpani berkat ya lemu berkah. Amin Allahumma. Niki tekan apa titik lalen aku? Tekan ah Mustang rokok Mustang sebulan sampai 400.000 lebih ning putane ngaji tenggere Darul Ulum sebulan ken bayar 15.000 nunggak ken 6 bulan. Ya Allah pantesan Pak Kiaine sarung siji-sijine sampai ngepir ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor Bu. Ya Allah donganen iki dadi wong tuwa sing pengertian rukune wong ngaji ana telu sepisan santri kedua guru ngaji yang ketiga wali santri. Dadi wali santri iki kudu pengertian. Kadang anak mangkat ning madrasah pas lagi pendaftaran mangkat dhewe ora dikancani karo wong tuane pirang boro sampean ngucapno terima kasih wong wisudanake karo nggawa gula kopi teh karo Pak Ustaz. Mlebu sakarepe dhewe metu sakarepe dhewe dikirane kiai ora butuh mangan apa sok aku. Lho kita ngerti dongane salat ngerti dongane wudu iso maca Quran kan mergo kiai kita sing teng musala teng langgar betul Mak. Aja disepeleke niku tombak utama teng masyarakat didongake muga-muga kiai-kiai kita diberikan sehat panjang umur umur sing manfaat sing barokah agungan santri sing soling solihah. Amin Allahumma. Urung mampu dadi wong alim, urung mampu dadi wong sing sregep ngaji monggo au mustami'an utawi nek kula jenengan ken dados mustami pendengar yang baik senang midhangetaken pengajian midhangetaken selawatan kok urung iso dadi wong sing seneng ngrungokke barang sing apik mentok nomor sekawan au muhibban kula panjenengan sedaya ken seneng karo wong sing apik ben ketularan apike. Allahumma wala takun khamisan ning aja dadi golongane wong nomor 5. Sinten niku golongane wong nomor 5? Fatahlik rusak. Rusak cara Cilacap bodol. Bodol cara Cilacap ruwag. Cara kene apa? Dalam? Kurang jelas napa? Sami. Bodol. Sinten wong bodol niku wis gelem ngaji ora dadi wong alim ya ora seneng ngrungokke Pak Kiai ngendika ya ora tapi ngomongnya ala gelem urun pengajian ora rawuh ya ora ngrewangi ya ora tapi ngomongnya ala wong kena nasing kaya gue akeh di wonge. Mboten-mboten. Insyaallah piyayi mriki padha ahli ibadah kabeh Allahumma. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam pinten? Dalam. Jam 3. Oh. Jam 3 waktu Indonesia celakatakan. Dadi nang celakatakan jam mundur. arep diterusno yo. Melu protokoler kesehatan ora diterusno yo. Mboken amplopku dikurangi. Serba salah kula niki. Wingi kula ngaji teng Purbalingga teng daerah Kecamatan Karangreja. Ternyata protokoler kesehatan niku pengajian di tengah corona enggak boleh pengajian lebih dari 1 jam. Ini bukan alasan. Ini peraturan. Mergo ngajine niki ora uli suwe-suwe. Aku kula tanglet kali jenengan, jenengan percaya wonten corona napa mboten? Mboten percaya. Nembe ketemu karo masyarakat ngeyel-ngeyel. Ora pareng ngendika ora percaya saling ngeten, Pak. Pedi banget ya ora usah. Nyepelekaken nggih mboten pareng. Dados artine tetep waspada. Yo nun sewune sebagai manungsa sing iman takwa karo Gusti ya kudune percaya karo anane makhlukipun Gusti. Corona onten Bu, cuma corona nyerangi milih. Nyerangi mil. Nyerangi mil. Sing dipilih sinten? Udu sing semok, semok. Dudu sing denok, denok. Dudu sing montok, montok. Ini pakai kol-kolahku bro. Bansere ora mesem babar blas kuat tenan. Luar biasa. Saku pindah kene bae lah bansere lagi tugas. Ning corona niku nyerangi pertama lansia 70 tahun ke atas. Ono niki mbah-mbah 70 tahunan. Ora usah cilik ngati sinasa sepuyusane moga-moga tetap sehat badane Allahumma. Ning sing nom-nom iki ora usah kegeren. Tidak menutup kemungkinan wong ana model kados kula pun nggih saged ketularan virus corona kalau keadaan badannya lagi kurang sehat apa meneh sing lagi duwe penyakit riwayat penyakit jantung, stroke, tifus, paru-paru. Mula saben kula disuntik teng gene rumah sakit kangge tes swab niku kula ditakoni punya riwayat penyakit apa enggak mumpuni. Alhamdulillah dok, lo jomblo langka penyakite. Neng ternyata sebelah kula ibu-ibu ditakoni, Bu punya riwayat penyakit apa? Saya diabet dok. Wong diabet musim corona iki ulih mangan apa ora? Yo mangan. Tapi kan diatur mangane. Ya niku dok, aku kepingin mangan donat. Wong diabet ulih mangan donat apa ora? Ya ulih, sing penting mangan donat sing tengah-tengah etok. Pantesan dokter iki bayarane larang jebule cerdas-cerdas. Maka musim corona niki artinya sesuk nek corona wis ora ana ya tetep ngangge masker, omonge kudu ana filtere, dahare ana filtere, aja sembarangan mangan apa male barang haram, jangankan yang haram, yang sing syubhat mawon nggih mboten pareng, sing remang-remang ya ora oleh apa meneh barang sing haram, niki tutup kon ana filtere, ana saringane dene sehat zahir batine Allahumma. Setengah papat Bu. Niki nek ngaji pandemi jane mung sak jam tok, tapi kan aku nyolong setengah jam. Jadi kiai jujur iki aku nyolongan. Ya ora apa-apa nyolong kanggo ngibadah. Sing penting jenengan kuwi duwe HP, mangke niki sing padha foto ambil gambar video pengajian hari ini, rasah diunggah rumiyin teng kene WhatsApp, Instagram, Facebook utawi YouTube ngapunten amargi sandiki gampang viral Bu. Wingi Pak kula diviralaken iki gara-gara hal sepele. Mumpuni dikabarkan melepas jilbabnya saat sedang keramas. Viral. Ya apa-apa sakniki gampang viral. Ya ngapuntene padha-padha cilik ireng merongos kados niki pernah mlebet televisi dados sekali ada hal yang kira-kira aneh niku ya sakniki dadi viral. Pramila nek jenengan iso prokes ngene ku jaga jarak semeter-semeter sih ora apa-apa monggo diunggah teng media sosial, tapi mergo niki saya meniteni dan menengeri nganggo masker ya mah nganggo masker, tapi kan ra iso jaga jarak semeter-semeter. Sepindah wau Jawah Ageng yang nomor 2 kepingin meriksani mumpuni kabeh dadi lenggahe malah rebutane ngarep. Nah ya moga-moga kabeh wau kita dijauhkan dari segala wabah musibah, dijauhkan dari segala bala bencana, amin Allahumma. santri Darul Ulum dados santri ingkang qurrata ayun, dados lare ingkang sholih sholihah, dados lare ingkang alqurani mendem jero junjung dur karo tiyang sepuh. Kita semua dipun tetepaken islami, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dhuriya ingkang sholih lan sholihah. Dados keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan gesang saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun cengkar ruming, samangke panjenengan kersa nderek mengaminkan doa. Engga samangke dipun imami kalian bapak kiai, tokoh ulama wonten ing tlatah Celekatakan, apa dene bapak ustaz saking Darul Ulum, apa dene ustaz Nizar kagem mimpin doa kama amargi kula tesi santri yang kedua kula tiyang estri nderek ngalah barokah nyuwun doa saking para tokoh ulama ngaten nggih Bapak Ibu mugi-mugi jan kondur wilujeng widodo lir ing kalih saking sambe kala menapa saking kawula saestu sedaya kelepatan nyuwun pangapunten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian bapak kiai sumangga sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad taqabbalallahu minna.